Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala Syekh Imamul Kabir, Abul Husain al-Muslim bin al-Hajjaj al-Kushairi al-Naysaburi, fi suhihi fi kitab al-Iman. Qala haddasana Muhammad ibn Abdullah ibn Nubairin, qala haddasana Abu Khalidin, ya'ni Sulaymana bin Hayyan, an Sa'd bin Tariq, an Rib'i, an Huzaifah qala, kunna 'inda Umar, faqala, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan, yadhkurul fitan, faqala qaumun, nahnu sami'nahu, faqala, la'allakum ta'nuna fitnat ar-rajuli bi ahlihi wa jarihi, qalu, ajal. Qala, tilka tukaffiruha tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah walakin ayyukum sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitana allati tamuju mawjal bahri qala hudzaifatu fa askatal qaum fa qultu ana qala anta lillahi abuk qala hudzaifatu sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasir qal hasiri 'udan 'udan فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنقرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تسير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تدره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربدا كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى قال حذيفة فحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يقصر قال عمر أكسرا لا أبا لك فلو أنه فتح لعله كان يعاد قلت لا بل يكسر وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط قال أبو خالد فقلت لسعد يا أبا مالك ما أسود مربدا قال مربادا ما أسود مربادا قال شدة البياد في سواد قال قلت فملكوز مجخيا قال منكوسا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا وتقبلا قال الإمام مسلم رحمه الله berkata الإمام مسلم رحمه الله كتاب الإيمان dalam كتاب الإيمان penjelasan bagaimana Islam bermula asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana bermula dan iman itu akan kembali. Ya, di antara dua masjid, maksudnya akan kembali ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Berkata Muslim rahimahullah, Muhammad bin Abdullah bin Numairin meriwayatkan kepada kami, dan dia berkata Abu Khalid telah meriwayatkan kepada kami, yaitu Sulaiman bin Hayyan dari Sa'ad bin Tariq dari Rib'i dari Hudzaifah. Jadi sahabat Nabi Hudzaifah yang meriwayatkan hadis ini. Dari Imam Muslim menyebutkan sanadnya sampai kepada Hudzaifah. Qala berkata Hudzaifah, itu maksudnya dari Hudzaifah bin Yaman, kunna 'inda Umar. Kami sedang berada di sisi Umar radhiyallahu anhu. Mana kalau Umar menjadi khalifah bagi kaum muslimin sepeninggalan Nabi dan Abu Bakar. Jadi mereka duduk bersama Umar berbincang-bincang. Faqala, maka bertanyalah Umar, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitana. Siapakah di antara kalian, kata Umar, yang pernah mendengarkan Nabi SAW berbicara tentang perkara fitnah, yaitu ujian. Faqala qaumun, berkatalah mereka, nahnu sami'nahu, kami semuanya mendengarkan Nabi pernah berbicara tentang fitnah, tentang ujian hamba. Faqala, maka berkatalah Umar, la'allakum ta'nuna fitnat ar-rajuli fi ahlihi wa jarihi, qalu ajal. Kata Umar radhiyallahu anhu, mungkin kalian menganggap yang kutanyakan kepada kalian tentang fitnah seseorang laki-laki yang mana dia akan terfitnah, teruji, fi ahlihi wa jarihi, ya, pada keluarganya maupun pada tetangganya. Qalu ajal, kata mereka, benar. Qala tilka taq tukaffiruha as-salatu was-siyam. Kalaulah fitnah itu, tentulah seorang laki-laki itu terfitnah pada keluarganya, pada hartanya, pada tetangganya, maka itu kesalahannya dalam menyikapi hal tersebut dapat digugurkan dosanya dengan salat, puasa, was-sadaqah, dan dengan sedekah. Jadi fitnah ada dua, ada fitnah yang sifatnya umum, semua orang terkena, siapapun terkena, itulah fitnah seorang terhadap harta, terfitnah dengan harta, terfitnah dengan istri, terfitnah dengan anak, terfitnah dengan tetangga, temannya, ya. Maksud terfitnah adalah sebabkan karena cintanya kepada istrinya, anaknya, tetangga, atau kerabatnya, tetangganya, sehingga membuat dia tak lurus, ya, menyimpang, karena ingin memberikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, karena kecintaan kepada mereka, sehingga ya akhirnya terkadang dia miring, tak lurus lagi dalam bersikap, dalam mencari nafkah dan semacamnya. Ya, atau boleh jadi yang kedua, maksud fitnah di sini adalah seseorang tidaklah cakap, tidaklah baik, tidaklah sempurna dalam mengurus, ya, memberikan hak-hak orang-orang terdekatnya, hak istrinya, hak anaknya, hak keluarganya, hak tetangganya. Ya, ini semua adalah merupakan kekurangan. Kalau fitnah semacam ini, kata Umar, dia pun tahu. Bukan ini yang dimaksudkan Umar. Fitnah ini, seseorang yang teruji dengan keluarganya, dengan hartanya, dengan istrinya, anaknya, tetangganya, tukaffiruha as-salatu. Hal ini dapat digugurkan dengan salat, dosanya, wasiyam, dan puasa, was-sadaqah, dan dengan sedekah. Ini fitnah yang sifatnya umum. Kata Allah SWT, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Maksudnya ujian, kalian diuji dengannya. Ya, kata Allah dalam ayat yang lainnya, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Sungguh di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian akan ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maka khawatirlah, waspadalah terhadap mereka. Inilah yang namanya fitnah umum. Semua orang akan terkena dengannya, sedikit banyak, tak sempurna di dalam, ya, menyikapi ujian tersebut. Kadang-kadang karena cinta yang berlebihan membuat dia akhirnya lebih mengutamakan keluarga, anaknya, istrinya, hartanya daripada Allah Jalla wa'ala. Terkadang lalailah dia dalam mengerjakan beberapa perintah Allah, larangan Allah pun diabaikan gara-gara keluarga. Atau sebaliknya, karena sikapnya yang tak sempurna dalam memberikan, ya, hak-hak mereka, tak sempurna, tak utuh kewajiban ditunaikan kepada mereka. Kurang perhatiannya, kadang kurang nafkahnya, kurang bimbingannya. Ini semuanya fitnah. Inilah ujian. Dan ujian ini adalah ujian yang mesti dihadapi setiap orang dan yang dapat menghapuskan dosa-dosa dalam ujian seseorang terfitnah dengannya adalah perkara apa tadi? Salat, zakat, ya puasa, sedekah, itu sedekah itu adalah zakat. Bukan ini yang maksud Umar, tapi fitnah yang kedua, fitnah yang khusus. Walakin ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan allati tamuju mawjal bahri. Yang kumaksudkan, adakah di antara kalian yang pernah mendengar Nabi berbicara tentang fitnah yang bagaikan ombak, tamuju mawjal bahri, yang datang bergelombang. Yang satu datang, kemudian datang berikutnya, datang berikutnya. Dalam riwayat Bukhari, yuraqqiqu ba'daha ba'dan. Ya, setiap kali fitnah datang, dikira inilah ombak terbesar, ternyata datang ombak lebih besar daripada itu setelahnya. Ternyata datang fitnah lebih besar daripada itu. Dikira ombak yang kedua inilah paling besar, ternyata datang ombak ketiga lebih besar lagi. Inilah makna yuraqqiqu ba'daha ba'dan. Ya. Dalam riwayat lainnya, dalam Bukhari, kaqita'il lailil mudhlim. Bagikan potongan-potongan malam, semakin gelap. Semakin jauh dari zaman kenabian, semakin gelap fitnah tersebut. Membuat orang, ya karena gelapnya, tak tahu lagi jalan lurus. Terseok-seok, ya, karena tak ada cahaya bersama mereka berupa cahaya ilmu dan iman, akhirnya mereka pun berjalan tanpa cahaya. Inilah fitnah yang diinginkan Umar, inilah fitnah khusus, fitnah akhir zaman. Ya, ini fitnah yang sifatnya dahsyat luar biasa, bukan fitnah biasa, tapi luar biasa. Ya. Yang datang melanda dalam beberapa riwayat, setiap kali mukmin mendapatkan zaman fitnah tersebut, dia mengatakan hadhihi muhlikati, mungkin inilah aku binasa, mungkin kena fitnah ini aku, ya mungkin ujian ini yang buat aku binasa, binasa duniaku maupun akhiratku. Ternyata lewat fitnah tersebut datang lagi fitnah lebih dahsyat lagi. Berkata mukmin, hadihi hadihi. Oh, mungkin ini yang membuat aku binasa. Mukmin selalu khawatir dengan fitnah membinasakan dunianya maupun akhiratnya. Maka dia senantiasa waspada menyambut fitnah tersebut. Ya. Fitnah ini maksudnya adalah fitnah yang dahsyat berupa fitnah syubhat dan fitnah syahwat yang menjungkirbalikkan manusia, merubah perangai mereka, tabiat mereka, sehingga dengannya tertumpahlah darah, terjadilah peperangan, perebutan kekuasaan, datanglah berbagai macam ragam syubhat dalam bid'ah, muncullah berbagai macam pemikiran, pemikiran menyimpang dalam Islam yang bagaikan air bah menyerang kaum muslimin. Ya, apapun sifat pemikiran tersebut, itu fitnah. Khawarij, ya, perhatikan zaman kita ini, zaman yang ada tiga fitnah besar datang melanda. Dan fitnah ini didukung oleh kaum kafirin, mereka di belakangnya. Pertama, fitnatul khawarij, fitnah kaum khawarij, kafiriyun yang mudah mengkafirkan orang-orang lain. Ini fitnah besar. Ya, lihatlah bagaimana tegaknya ISIS untuk mencemarkan nama baik Islam. Mana-mana membunuh, sini bunuh, sana bunuh. Banyak kasus-kasus dia membunuh ayahnya, membunuh ibunya, karena tak mau berbaiat kepada sang imam, dianggap kafir, dia bunuh. Dan cara membunuhnya pun dipertontonkan dengan cara yang memuakkan, ada yang dibakar, ada yang dicincang. Ya dan billah, sehingga kesimpulan orang-orang di luar Islam, inilah Islam. Khawarij, ISIS, alhamdulillah dah selesai fitnah ISIS. Tapi bukan berarti khawarij telah hilang, masih tetap ada. Masih ada Al-Qaeda. Ya. Ini fitnah nomor satu, paling dahsyat, fitnah takfir. Ciri-ciri mereka mengkafirkan orang di luar mereka. karena tabayat imam mereka. Ciri-ciri mereka adalah paham-paham radikal. Yang kedua namanya fitnah tasawuf, fitnah kaum sufi. Mereka lah jembatan orang-orang kafir untuk menaklukkan negeri-negeri kaum muslimin. Perancis tak akan berhasil menguasai negeri-negeri daerah Afrika sana, Jazair, Tunis, Libya, kecuali melalui jalur kaum sufi. Karena itulah mereka mendukung perkembangan pemikiran ini, ya, yang luar biasa dampaknya, yang subur padanya berbagai macam bentuk kesyirikan, kekufuran. Banyak diajarkan pelajaran-pelajaran Tuhan itu menyatu dengan hamba, hamba menyatu dengan Tuhan. Diajarkan padanya pemahaman-pemahaman Jabariyah, bahwasanya orang itu semuanya kehendak Allah, manusia tak punya peran. Sehingga apapun yang datang berupa musuh-musuh Islam, para penjajah, kata mereka itu sudah takdir. Takdir yang Allah inginkan, di bawahnya kebaikan. Oleh karena itu tak usah mereka dilawan, tak usah mereka diperangi. Ya, luar biasa. Sampai-sampai pada satu masa tumbangnya Daulah Utsmaniyah, ada seorang mufti yang memfatwakan tasyabuh memakai pistol. Ya, dianggap meniru kaum kafirin, sehingga mereka berperang dengan panah dan pedang, sementara musuh-musuh Islam berperang dengan senjata. Konyol fatwanya. Ya. Dua. Satu lagi, fitnah kaum Syiah. Yang mereka memang, ya, di belakang mereka kaum kafirin. Ya. Yang sekarang mereka berusaha merusak kedamaian dunia Islam. Di Lebanon mereka rusak, di Yaman mereka rusak, ya, di Bahrain mereka ingin rusak, dan mereka menyebarkan pahamnya ke negeri-negeri Islam. Ini semuanya fitnah, fitnah syubhat. Ya, ini dimasukkan oleh Umar bin Khattab. Qala Hudzaifah, berkatalah Hudzaifah, fa'askatal qawmu. Maka Umar membuat mereka semua terdiam, karena mereka tak tahu jawabannya. Faqultu ana, berkata Hudzaifah, aku yang pernah mendengarkannya. Qala, berkata Umar, anta, engkau pernah mendengarnya. Lillahi abuka. Ya, kata-kata lillahi abuka adalah pujian, kata-kata pujian. Luar biasa engkau ini. Ya, silahkan sampaikan. Qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tu'radul fitan 'ala al-qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Datang fitnah terhadap hati. Ya, yang begitu kuat membekas sebagaimana membekasnya tikar, udan-udan, satu bagian dan satu bagian. Dahulu kala orang-orang Arab, tikar mereka tak sebagaimana tikar kita. Tikar kita dibuat daripada bahan apa? Nipah, tahu ya? Nipah. Mereka, ya, ranting-ranting kayu yang agak panjang-panjang. Itu yang mereka ambil, itu yang mereka jalin, itu yang mereka jadikan sebagai tikar. Di negeri kita mungkin seperti, ya, tikar yang dibuat daripada bambu. Dan begitu kuatnya tikar pada bambu tersebut, kokoh, ya, karena saling, ya, kuat mengkuatkan. Kalau satu bambu saja dia lemah, ini banyak dan saling kuat mengkuatkan. Kalau satu fitnah saja gampang, ini fitnah yang banyak bagikan banyaknya tikar yang saling kuat mengkuatkan. Udan-udan, ya, satu kayu dengan satu kayu semuanya diikatkan, menunjukkan betapa kuatnya fitnah tersebut dan betapa kuat bekasnya. Bila mana seseorang berbaring di tikar bambu tersebut akan berbekas di tubuhnya, manakala dia bangun daripada tidurnya, akan terlihat di punggungnya bekas-bekas tersebut. Dampak daripada kuatnya pengaruh tikar itu memberikan bekas pada tubuhnya. Begitulah fitnah itu. Begitu kuat mempengaruhi manusia. Ya, dan begitu kuat fitnah itu saling kait mengkaitkan satu sama lain. Ya, membuat akhirnya orang-orang kebingungan. Ya. Disebut juga dalam hadis lain, fitnatun amya, fitnah membuat orang semua buta, tak tahu bagaimana bersikap. Karena parahnya. Ya. Sehingga muncullah berbagai macam perkara-perkara yang tak diinginkan, peperangan antara kaum muslimin, perang Jamal, perang Siffin, itu dampak daripada fitnah ini. Kemudian peperangan yang berkelanjutan dari zaman ke zaman. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Manakala fitnah ini datang, hati mana yang menyambutnya, maka hati tersebut akan tertulis padanya nokta hitam. Ya. Jadi fitnah ini masuk ke dalam hati manusia, dan hati menjadi dua dalam menyikapi fitnah ini. Ada hati yang menyerapnya bagaikan ya, air yang diserap. Ada sejenis binatang di laut namanya al-isfanj, semacam ya, dia semacam karang tapi menyerap air begitu cepat. Al-isfanju namanya. Sebagian manusia hatinya begitu cepat menyerap segala macam fitnah. Karena tersebar kemana-mana, hati yang lemah seketika dia serap. Dia tangkap, dia ikuti, dia nikmati. Datanglah bencana kepadanya. Ya, fitnahnya bagaikan fitnah latu-latu. Satu dua orang main latu-latu, semua main latu-latu. Tak tahu anak, tak tahu bapak, semua termutarkan di mana-mana suara tok tok tok tok tok tok. Ini contoh kecil. Fitnah handphone, orang kebingungan bagaimana dapat selamat daripada fitnah handphone ini. Luar biasa menjukir balikkan agama manusia, akhlak manusia. Ya. Kepribadian manusia jungkir balik gara-gara handphone rusak, zaman rusak dibuatnya. Lalai tenggelam dalam berbagai macam hal yang sia-sia dan dosa-dosa. Wa ayyu qalbin anqaraha nukitat fihi nuqtatun baydha. Hati yang kedua adalah hati yang mengingkarinya. Dan hati manapun yang mengingkari fitnah ini, manakala datang maka akan tertulislah padanya noktah putih. Ya. Hatta tasir ala qalbayn, akhirnya hati pun menjadi dua bagian. Ya, ala abyadha mithla as-safa. Ada hati yang putih bersih bagaikan as-safa, bagaikan karang putih bersih yang kokoh, yang tak bisa menyerap apapun karena karang tersebut penuh kokoh. Karang tak bisa menyerap air, tak bisa menyerap hujan, apapun datang dia akan pertahankan dirinya. Inilah dia namanya safa. Batu putih, batu karang putih yang kokoh, yang tak ada padanya rongga-rongga sehingga tak menyerap apapun air laut yang lewat padanya. Tetap dia seperti itu. Fala tadurruhu fitnatun madamati samawati wal ardu, yang tak akan pernah dapat dibahayakan dengan apapun ujian fitnah syahwat maupun subuhan sepanjang masa selama tegak langit dan bumi. Wal akharu, adapun hati yang kedua, aswadu, adalah hati yang menghitam karena setiap fitnah datang dia serap. Fitnah harta ikut, fitnah syahwat ikut, fitnah syubhat ikut. Ya, ini hati yang kedua, mudah menyerap apapun keburukan. Kata Nabi, aswadu murbadan, hitam legam. Ya. Kal kuzi mujakhia, bagaikan teko yang dimiringkan atau teko yang dibalikkan. Kalau andai kata ada air dalam tiku kemudian dimiringkan, kemana airnya pergi? Tumpah. Kalau dibalikkan, langsung habis. Begitulah perumpamaan hati-hati ini. Ya, tak melekat padanya apapun ilmu, iman, tak lekat. Semuanya tumpah. Sehingga senantiasa kosong dia, melompong karena tak ada padanya apapun. Tak bisa melekat ilmu, tak bisa melekat iman. Akhirnya dia bagikan tiku yang terbalik, yang tidak lagi mampu menahan air ilmu, air iman, tumpahlah semuanya. Ya, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dampaknya hati ini tak tahu lagi mana yang baik, mana yang buruk. Tak mampu lagi dia mengetahui yang buruk untuk diingkarinya. Tak tahu dia buruk, dia anggapnya itu baik. Berapa banyak di dunia Islam bid'ah itu dianggap baik oleh orang yang merayakannya jutaan manusia. Peringatan ini, peringatan itu, baik kata mereka. Belum lagi acara ritual dalam peringati itu, ada yang berjoget sambil berzikir, berdiri menganggap Nabi hadir di situ, luar biasa. Ya, inilah manusia ketika menyerap syubhat, fitnah syubhat, bid'ah berkeliaran di mana-mana. Yang mengamalkan sunnah menjadi asing, seolah-olah dia membawa agama baru. Didekatkanlah padanya berbagai macam, ya, label-label membuat orang lari. Setiap yang membawa pemurnian agama ini bawa Nabi, langsung seketika dapat label Wahabi. Asinglah agama yang dibawa Rasulullah. Tersebarlah bid'ah dalam bab agama, tersebarlah kesyirikan dalam bab agama. Di mana-mana ada saja berhala-berhala yang disembah. Dahulu berhalanya dalam bentuk patung-patung disembah, berubah berhala sekarang dalam bentuk kuburan-kuburan yang dikeramatkan, dikultuskan, diagungkan, dicari padanya keberkahan. Dalam bab agama, dalam bab dunia, perselisihan, perebutan kekuasaan yang menumpahkan darah orang banyak. Fitnah, ya, di negeri Syam itu fitnah luar biasa. Sebabkan karena fatwa sebagian orang menyuruh masyarakat memberontak terhadap penguasanya. Mereka sebut dengan nama yang indah, Ar-Rabi'ul Arabi, musim semi Arab. Menurut mereka harus bangun bangsa Arab, jangan lagi mau dipimpin oleh diktator. Ya, maka sibuklah masyarakat demo meminta berbagai macam hak-hak mereka. Ya, penguasa kebingungan, mereka janji untuk memenuhi hak tersebut. Mereka tak, masyarakat tak sabar, sehingga akhirnya tumpahlah peperangan, tumpahlah darah, hancurlah negeri Syam. Nampak daripada tak sabar, ini fitnah. Syam, Libya, Mesir, Tunis sebelumnya, dahulu kala sebelumnya Jazair, ini fitnah. Ya, cepat hati menyerapnya, langsung ikut teriak Islam, Islam, Islam, kami mau Islam. Ya, semua orang ingin Islam, tapi bukan caranya dengan cara-cara yang tak benar. Yang teriak-teriak Islam, dia pun tak tahu bagaimana sholat. Islam, Islam, Islam. Kok sholat? Enggak, pokoknya Islam. Subhanallah. Ya, Islam, Islam, Islam. Tak tahu dari risikonya kalau mencuri Islam itu tangan dipotong. Tak tahu dia itu. Ya, andai kata Islam tegakkan, dia pertama kali potong tangannya. Yang teriak-teriak Islam ini, karena pencuri. Tak siap. Ya, kata-kata indah yang disuarakan akhirnya membuahkan pemberontakan, tertumpahnya darah. Inilah hati-hati yang menyerah fitnah. Akhirnya ratusan ribu orang tewas. Anak-anak, perempuan, sampai sekarang banyak menjadi pengungsi. Musim dingin datang, ada yang mati beku, tinggal di tenda-tenda dengan segala macam, yakni cuaca yang ekstrim, air yang kurang, kebersihan yang kurang, dampak daripada fatwa berapa orang jahil yang ditokohkan. Tuntut hak kalian, jatuhkan penguasa tersebut. Apa dampaknya? Ini fitnah. Ya, dampak daripada hati menyerah fitnah ini, tak tahu lagi dia mana ma'ruf, mana mungkar. Dikiranya kebaikan, padahal di situ kehancuran. Ya, illa ma usyriba min hawahu, Tak tahu lagi dia namanya ma'ruf munkar, karena memang sudah hawa nafsu begitu melekat bagaikan wadah yang dituangkan padanya air yang melekat. Begitulah hati tersebut dalam menerima fitnah. Qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah, wa haddatsuhu, aku beritahukan kepadanya, kepada Umar, anna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Umar, antara engkau dan fitnah itu ada pintu tertutup. Umarlah pintu fitnah itu. Ya. Yusiku an yuksar, pintu itu akan segera dihancurkan. Qala Umar, bertanya Umar, akasran la abalaka? Apakah pintu ini dihancurkan, dirusak atau dibuka? Kalau annahu futiha la'allahu kana yu'ad. Kalaulah pintu ini dibuka, mungkin bisa dikunci lagi. Tapi kalau dihancurkan, dirubuhkan, tak bisa lagi ditutup. Qala bal yuksar, kata Hudzaifah, tidak, tapi dia akan dihancurkan. Wa haddatsuhu anna dzalikal bab rajulun. Kuberitahukan kepada Umar, laki-laki itu adalah, ya, pintu itu adalah seorang laki-laki, yuqtal aw yamut, yang akan dibunuh atau akan mati. Hadithan laisa bil aqalid, ini hadis bukanlah hadis yang kucapkan sembarangan, hadis yang benar-benar kuhafalkan. Ya. Pintu itu adalah Umar bin Khattab. Ketika Umar masih hidup, fitnah tertutup, tak ada yang berani buka. Ketika Umar dibunuh oleh budak Majusi, maka terbukalah pintu fitnah. Pecahlah ketika itu, ya, peristiwa yang begitu menyedihkan dengan terbunuhnya Utsman. Manakala Utsman terbunuh, tak lagi tertutup selama-lamanya pintu fitnah, sampai akhir zaman, sampai kiamat akan tetap ada peperangan antara kaum muslimin. Umarlah menjadi pintunya. Qala Abu Khalid, faqultu li Sa'ad, ya Aba Malikin, ma aswadu murbadan. Berkata Abu Khalid, kutanyakan kepada Sa'ad, apa makna aswadu murbadan? Ya, qala syiddatul bayad fi sawadin. Makna aswadu murbadan, warna hitam, tiba-tiba ada warna putih yang satu tempat padanya, begitu nyata sehingga dapat diketahui. Itulah makna mirbadan. Ya. Qultu famal kuzu mujakhian, apa makna al kuzu mujakhian, apa makna tiku mujakhian? Qala mangkusan, mujakhian maknanya terbalik, mangkus tiku yang terbalik, tak lagi bisa melekat iman pada hati tersebut, semuanya tumpah, lalu dia serap berbagai macam bentuk fitnah. Ikhwatul kiram rahimakumullah, demikian kajian kita malam hari ini. Padahal sampai di sini, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.